Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu falamudillalah wa may yudlil falahadiyalah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa salim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para talabah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita yang kemarin baru saja kita lewati, yaitu kita sudah memasuki atau baru memasuki bab subbab keempat, nah, dari bab ketiga yang berjudul An-Naqlu, yaitu pemindahan harakat. Nah, dan telah disebutkan tentang pengertian An-Naqlu juga. Nah, kita membahas pembagian An-Naqlu, disebutkan bahwasanya nakal atau pemindahan harakat terjadi pada empat tempat. Tempat yang pertama telah kita bahas pada pertemuan kemarin. Nah, yaitu huruf mu'tal berupa N kalimah atau N fi'il. Nah, sekarang kita masuk yang tempat yang kedua, nah, di mana terjadi padanya nakal. Nah, silakan Mas Zubair membaca. Qala al-mu'allif hafizahullahu ta'ala, tempat yang kedua yang terjadi padanya an-naqlu adalah huruf mu'tal pada isim yang menyerupai wazan fi'il mudhari, seperti maqamun dan muqimun, berasal dari maqwamun, muqwimun. Nah, maf'alun menyerupai wazan, maf'alun menyerupai wazan yaf'alu, contohnya maqwamun menjadi maqaumun, kemudian menjadi maqaumun. Muf'ilun menyerupai wazan yuf'ilu, contohnya muqwimun menjadi muqimun, kemudian menjadi muqimun. Atau isim yang menyerupai fi'il mudhari pada huruf tambahannya, yakni huruf mudhara'ah, seperti tibi'un berasal dari tibi'un, atau tikilun berasal dari tikwilun. Tibi'un menjadi tibi'un, tikwilun menjadi tikilun, kemudian menjadi tikilun. Iya, hasil. Yang kedua, dari tempat terjadi padanya naqlul harakat adalah huruf mu'tal pada isim yang menyerupai wazan fi'il mudhari. Huruf mu'tal pada isim yang menyerupai wazan fi'il mudhari. Nah, barakallahu fikum. Atau menyerupai mudhari pada huruf tambahannya. Itu sambungannya di situ ya. Huruf mu'tal pada isim yang menyerupai wazan fi'il mudhari, atau isim yang menyerupai mudhari pada huruf tambahannya. Mengerti? Jadi atau itu mesti nyambung dengan atas itu. Nah, artinya apa? Artinya akan terjadi naqal harakat pada kata pada isim yang menyerupai wazan fi'il mudhari. Menyerupai wazannya. Dari sisi apa? Dari sisi harakat. Dari sisi harakat dan sukunnya itu sama dengan fi'il mudhari. Adapun dari sisi hurufnya tidak sama. Kenapa? Karena tidak ada huruf tambahan yang berupa huruf mudhara'ahnya, enggak ada. Jadi menyerupai dalam hal apa di sini? Wazan fi'il mudhari'. Antum lihat contohnya pada maqamun dan muqimun. Berasal dari maqwamun dan muqwimun. Nah, makwamun dan mukwimun ini menyerupai wazan fi'il mudhari'. Kenapa? Karena makwamun wazannya apa? Maf'alun. Maf'alun ada enggak fi'il mudhari' yang harokatnya maf'alun, yaitu fatha, sukun, fatha. Ada kan? Apa itu? Yaf'alu. Ya enggak? Kemudian mukwimun, apa wazannya? Muf'ilun. Muf'ilun ada enggak fi'il mudhari' yang wazannya huruf pertama dhamma, kedua sukun, ketiga kasrah? Ada kan? Apa itu? Yuf'ilu. Nah, itu ya. Maka ini dikatakan apa? Isim yang menyerupai wazan fi'il mudhari' dari sisi apa? Menyerupainya harokatnya, tidak dari sisi hurufnya, sebab huruf pertamanya berupa huruf mim. Huruf mim. Ada enggak huruf mudhari' yang berupa mim? Ada tidak? Enggak ada. Nah, mengerti? Nah, itu. Sehingga apa? Sehingga terjadi iklal. Antum melihat maqawamun, maka menjadi maqawmun, karena terjadi pembinaan harokat. Nah, apa yang terjadi? Wawu harful illah, huruf ilat berharokat sebelumnya huruf suha yang sukun, maka menghendaki terjadinya pemindahan harokat. Nah, wawu huruf ilat kan, sebelumnya huruf suha yang sukun, bukan? Suha yang sukun, maka terjadi pemindahan harokat. Yang ini huruf mu'tal pada isim yang menyerupai fi'il mudhari'. Nah, sehingga menjadi maqamun. Begitu juga pada mukwimun. Mukwimun. Nah, apa yang terjadi? Wawu berharokat kasro sebelumnya huruf sohi yang sukun, maka harokat kasro dipindah ke harokat sohi, maka dipindah ke huruf sohi sebelumnya yang sukun. Maka kop yang tadinya sukun berubah menjadi kasro, dan wawu menjadi kehilangan harokat, maka dikatakan mukiwmun. Lalu setelah itu terjadi ibdal. Ibdal apa? Wawu berubah menjadi ya. Karena apa jawabannya? Karena sebelum wawu harokat kasro. Nah, mukimun. Nah, ini tempat yang pertama, tempat yang kedua ya, berupa apa? Berupa huruf mu'tal pada isim yang menyerupai wazan fi'il mudhari', atau isim yang menyerupai mudhari' pada huruf tambahannya. Nah, yaitu huruf mudhara'ah seperti tibiun. Nah, berasal dari tibyiun, atau tikilun berasal dari tikwilun. Nah, antum lihat tibyiun apakah menyerupai wazan mudhara'ah? Tibyiun ada enggak fi'il mudhari' yang wazannya pertama huruf kasrah, pertama berharokat kasrah lalu sukun? Ada enggak? Enggak ada kan? Huruf pertama pada fi'il mudhari' apa? Huruf mudhara'ah fathah atau dhamma, cuman itu kan. Nah, dan di sini harokatnya kasrah, berarti tidak menyerupai kan? Secara wazan tidak menyerupai. Nah, karena apa? Karena berharokat kasrah. Adapun secara menyerupai dari sisi huruf tambahannya, iya. Nah, yaitu apa? Berawalan tak. Ya, berawalan tak. Mengerti? Kemudian huruf yang kedua, yang ketiga menyerupai. Gitu ya. Nah, artinya di sini menyerupai dari sisi huruf mudhara'ahnya dan tidak menyerupai wazannya karena berharokat kasrah. Nah, mafhum? Nah, maka apa yang terjadi? Tibiun menjadi tibiun, maka yang terjadi adalah huruf ilat berharokat, yaitu huruf ya berharokat kasrah, sebelumnya huruf sohi yang sukun yaitu huruf ba, maka harokat ya kasrah tadi dipindah ke ba menjadi tibiun. Begitu juga pada tikwilun menjadi tikiulun karena terjadi pembinaan harokat. Lalu setelah itu terjadi ibdal menjadi tikilun. Nah, ya Fadil baca catatan. Bismillah. Qala al-muallif habibullah. Catatan yang pertama, jika isim yang berhuruf mu'tal menyerupai wazan dan huruf tambahan pada fi'il mudhari, maka wajib tashih atau tidak terjadi naql atau perpindahan harokat seperti abiyadu dan aswadu. Adapun lafadz yazidu, nama bagi orang tertentu, maka isim ini manqul atau terambil dari lafadz fi'il yang sudah terjadi i'lal naql pada fi'ilnya sebelum jadikan isim atau nama. Yaitu asalnya adalah yazidu mengikuti wazan fi'il yaf'ilu, kemudian terjadi naql sehingga menjadi yazidu. Naam, barakallahu fikum. Catatan, jika isim yang berhuruf mu'tal menyerupai wazan dan huruf tambahan pada fi'il mudhari'. Naam. Lihat yang di atas tadi, apa yang di atas tadi disebutkan huruf mu'tal pada isim yang menyerupai wazan mudhari', atau berarti ada pilihan kan, kalau bukan ini yaitu kan, atau di situ, atau isim yang menyerupai mudhari'. Nah, yang catatan di sini, bagaimana kalau dua hal tadi terkumpul? Yaitu apa? Terkumpul ya isim yang menyerupai wazan mudhari' dan juga menyerupai huruf tambahannya. Nah, itu bagaimana kalau terkumpul? Nah, itu ya. Mafhum? Nah, jika isim yang berhuruf mu'tal menyerupai wazan dan huruf tambahan pada fi'il mudhari'. Nah, berarti ya dua hal tadi terkumpul pada isim ini ya. Bukan salah satunya, terkumpul dua-duanya. Maka wajib tashih, yaitu tidak terjadi nakal, tidak terjadi perpindahan harokat seperti pada aswadu dan abyadu. Aswadu isim bukan? Isim. Abyadu isim. Menyerupai fi'il mudhari' enggak? Menyerupai secara apa? Wazan dan secara harokat. Ada enggak harokat dalam fi'il mudhari' yang diawali fathah lalu sukun lalu fathah? Ada kan? Contohnya apa? Yaf'alu, ya enggak? Kemudian apakah ada huruf mudhari' yang diawali hamzah? Ada, yaitu apa? Af'alu. Nah, berarti pada aswadu dan abyadu ini menyerupai dua sisi. Menyerupai apa? Menyerupai wazan fi'il mudhari' dan menyerupai huruf tambahannya. Nah, ketika menyerupai dua perkara ini, maka tidak terjadi i'lal. Mengerti? Tidak terjadi i'lal. Maka menjadi aswadu, maka tetap aswadu dan abyadu. Padahal di situ terkumpul i'lalnya, terkumpul. Apa i'lalnya? Huruf ilat berharokat yaitu wawu dan ya, ya kan? Sebelumnya huruf sahih yang sukun. Huruf apa? Sin dan ba. Iya enggak? Nah, namun kenapa tidak terjadi i'lal nakal di sini? Apa jawabannya? Karena isim ini berupa isim yang huruf mu'talnya menyerupai isim yang huruf mu'talnya ada pada isim yang menyerupai wazan fi'il mudhari' dan menyerupai huruf tambahannya. Itu jawabannya. Naam. Barakallahu fikum. Sehingga tidak terjadi nakal. Andai kan dilakukan nakal, maka akan menjadi apa? Asad ya. Wawu dipindah harokatnya ke sin, lalu wawu berubah menjadi alif kan, menjadi apa? Asad. Asadu. Yang abyadu menjadi abadu. Nah, itu kalau terjadi nakal. Namun di sini tidak terjadi nakal. Naam. Dan kalau terjadi nakal, harokatnya hilang, menyerupai fi'il madi nanti jadinya. Fi'il madi yang wazannya apa? Akoma ya. Akoma kan asad abad. Nah, seperti akoma, akom. Kalau tidak ditulis harokatnya, ya enggak? Barakallahu fikum. Naam. Adapun lapat yasid, nama bagi orang tertentu. Nah, di sini yasid, yazid nama bagi orang, berarti isim bukan? Isim. Apakah terjadi nakal di sini pada yasid? Kalau lihat pada sebelumnya terjadi enggak nakal? Terjadi nakal pada asal katanya, yaitu apa? Asal katanya yazidu. Terjadi nakal menjadi yazidu, iya kan? Nah, di sini maksudnya mau ada sanggahan. Tadi disampaikan bahwasanya isim yang berhuruf mu'tal yang menyerupai wazan mudhari' dan huruf tambahannya tidak terjadi i'lal. Kenapa di sini terjadi i'lal? Contohnya pada yazid. Mengerti enggak? Itu maksudnya. Maksudnya apa di sini? Mau menyanggah ini, mau mengkritik. Tadi disampaikan bahwa isim yang berhuruf mu'tal yang menyerupai wazan dan huruf tambahan pada mudhari' tidak terjadi i'lal, harus tashih. Lalu kenapa ada nama orang yazid? Di situ terjadi i'lal pada yazid. Yang asal yazid adalah apa asalnya? Yazidu. Nah, itu maksudnya. Maka dijawab di sini, adapun lafaz yazid berarti seperti menjawab pertanyaan yang disampaikan ya. Seperti apa? Menjawab pertanyaan yang tidak disampaikan di sini. Adapun lafaz yazid nama bagi orang tertentu, maka isim ini mangkul terambil dari lafaz fi'il yang sudah terjadi i'lal, nakal pada fi'ilnya sebelum dijadikan isim atau nama. Nah, berarti apa? I'lal tersebut terjadi setelah terjadi i'lal pada fi'ilnya. Nah, bukan setelah jadi isim lalu di'i'lal, bukan ya. Nah, bisa dimengerti. Nah, ketika ada orang ngasih nama Yazid, Yazidu, berarti asalnya apa? Yazidu fi'il, yang ambil fi'il dijadikan sebagai nama. Nah, seperti syaba kornaha, syaba fi'il bukan? Fi'il, dia fi'il, lalu diambil dia jadikan sebagai nama. Nah, maka yang seperti ini terjadi i'lal pada Yazid, meskipun dia isim. Yang isim ini huruf mu'talnya menyerupai wazan mudorek, yang isim ini ada pada kata yang huruf mu'talnya di situ menyerupai wazan fi'il mudorek dan huruf tambahannya, itu pada kata yang menyerupai wazan fi'il mudorek dan huruf tambahannya. Namun tidak, namun di sini termasuk dari pengecualian tadi. Kenapa? Karena telah terjadi i'lal sebelum dinakal, sebelum dipindahkan sebagai isim. Artinya i'lalnya terjadi pada fi'ilnya sebelum dijadikan nama. Nah, itu kesimpulannya. Nah, sekarang yang Afan baca catatan yang strip kedua. Qala al-mu'allif hafizahullahu ta'ala. Yang kedua, jika isim yang berhuruf mu'tal tidak menyerupai wazan maupun tambahan huruf pada fi'il mudhari, maka wajib tashih atau tidak terjadi nakal ataupun perpindahan harokat seperti miqwalun, miswalun, mikhyatun, miqwalun. Nah, jika isim yang berhuruf mu'tal tidak menyerupai wazan maupun tambahan huruf pada fi'il mudhari. Nah, sekarang berarti isim ini tidak menyerupai dua-duanya. Gitu ya. Nah, maka apa? Nah, kita ulang. Jika isim yang berhuruf mu'tal tidak menyerupai wazan maupun tambahan huruf pada fi'il mudhari, maka wajib tashih. Wajib tashih. Tidak terjadi nakal ataupun perpindahan harokat seperti mikwalun, miswalun, mikhyatun, mikwalun. Antum lihat huruf-huruf ilat di situ berharokat, ya enggak? Wawu dan ya berharokat tidak? Berharokat. Sebelumnya huruf sah yang sukun, betul? Nah, kenapa tidak terjadi nakal harokat padahal masuk sebagian kaidah di situ? Apa jawabannya? Karena huruf mu'talnya ada pada kata, karena huruf mu'talnya ada pada kata yang ada pada isim, yang isim tersebut tidak menyerupai wazan mudorek dan juga tidak menyerupai huruf tambahan pada fi'il mudorek. Iya enggak? Antum lihat mikwalun, adakah fi'il mudorek yang wazannya mif'alun? Mikwalun kan wazan mif'alun ya. Ada enggak? Enggak ada. Enggak ada fi'il mudorek yang awalnya di kasroh, gitu kan? Lalu sebelum huruf terakhir alif, enggak ada. Nah, sehingga tidak terjadi i'lal pada mikwal dan miswal. Demikian juga pada mikhyat dan mikwal. Nah, apakah menyerupai fi'il mudorek pada huruf tambahan? Menyerupai tidak? Empat kata ini, yang mikwal, miswal, mikhyat dan mikwal, menyerupai tidak? Tidak menyerupai. Kenapa? Karena huruf tambahannya berupa mim, bukan huruf mudhara'ah. Apa huruf mudhara'ah? Hamzah, nun, ya dan ta. Nah, gitu ya. Nah, aksantum. Mafhum? Nah, berarti di sini pada poin kedua ini terjadi i'lal, yaitu pada apa? Pada huruf mu'tal yang ada pada isim yang menyerupai wazan fi'il mudhari' atau isim yang menyerupai huruf mudhara' apa? Yang menyerupai mudhari' pada huruf tambahannya. Nah, ini. Terkecuali kan isim yang apa? Yang berhuruf mu'tal menyerupai wazan dan menyerupai huruf tambahan fi'il mudhari'. Dan juga terkecuali kan isim yang berhuruf mu'tal yang tidak menyerupai wazan dan juga tidak menyerupai huruf tambahan pada fi'il mudhari'. Nah, barakallahu fikum. Nomor 3. Lanjutkan yang ketiga sekarang. Tempat ketiga dari pembagian anak loh. Siapa? Wasya. Bismillah, qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala. Tempat yang ketiga dari anak lo adalah huruf mu'tal menjadi ain kalimah untuk masdar berwazan if'alun dan istif'alun, seperti yang terjadi pada istiqamatun dan iqamatun. Contoh untuk ajaf wawi dan istizadatun atau idha'atun, contoh untuk ajaf ya'i. Nah, santok. Yang ketiga, huruf mu'tal menjadi ain kalimah. Nah, maksudnya apa? Terjadi nakal harokat pada apa? Pada huruf mu'tal yang menjadi ain kalimah untuk masdar. Ain kalimah untuk masdar yang berwazan if'alun atau istif'alun. Nah, af'ala yuf'ilu if'alun, istaf'ala yastaf'ilu istif'alun. Itu untuk masdar itu ya. seperti yang terjadi pada istiqomatun, pada iqomatun dan istiqomatun. Nah, untuk ajwab wawi, artinya ajwab di sini fiil yang huruf yang ain kalimahnya berupa wawu, ya ain kalimah berupa wawu. Qala asalnya qawala, itu. Nah, contoh lainnya seperti pada istizadatun dan idhaatun untuk ajwab ya'i. Artinya apa? Yang n kalimahnya berasal dari ya. Contohnya zada. 6. Asalnya apa zada? Asalnya ya. 6. Alifnya asalnya ya. Zayada lalu berubah menjadi zada. Zada yazidu. Begitu juga pada dho'a. Dho'a asalnya apa? Dho'ya'a menjadi dho'a. 6. Lalu dimasukkan ke wazan af'ala dan sama istaf'ala. 6. Yang zada menjadi istazada, yastazidu, istizadatan, itu ya. Yang doa dimasukkan wazan af'ala menjadi adoa yudiu idoatan. Nah, itu wazan setelah terjadi ilal. Yang wazan tadi dibacakan setelah terjadi ilal. Nah, barakallahu fikum. Nah, perinciannya sekarang. Ya, Haris, baca Mas Haris. Qolul mu'allif hafizahullah ta'ala. A. Contoh untuk ajwaf wawi. Af'ala. Contohnya aqoma. Asalnya aqwama menjadi aqoma menjadi aqoma. Masdar pada aqoma menjadi iqwamun dari wazan if'alun. Ain kalimah berupa huruf illat yang berharokat waw, wa, dan huruf sebelumnya huruf sahih bersukun, ko. Maka terjadilah nakol atau perpindahan harokat ain kalimah kepada huruf sahih sebelumnya. Nah, hasil. Contoh untuk ajwab wawi. Nah, contohnya apa di situ? Af'ala untuk wazan af'ala. Contoh mauzunnya adalah aqoma. Aqoma. Asal aqoma adalah aqwama. Diperbaiki harokatnya. Aqwama yang qaf disukun ya. Af'ala. Nah, contoh mauzunnya apa? Aqoma. Aqoma itu berasal dari aqwama. Aqwama. Wawu berharokat lalu qafnya huruf sebelumnya qaf huruf sahih yang sukun. Maka apa yang terjadi? Pemindahan harokat wawu kepada qaf, maka menjadi aqoma. Menjadi apa? Aqoma. Lalu setelah itu terjadi ibdal. Wawu berubah menjadi alif. Kenapa? Karena wawu sukun sebelumnya fathah tidak cocok, maka diganti menjadi alif, menjadi aqoma. Nah, mengerti? Nah, masdarnya. Nah, sekarang lihat ibdal pada masdarnya. Aqoma iqwamun. Aqoma iqwamun asalnya. Aqwama iqwamun ya. If'alun. Ain kalimah berupa huruf ilat yang berharakat. Huruf ilat yang berharokat yaitu wawu berfathah, yaitu wawu berfathah. If'alun, ikwamun, wawu bukan? Wawu. Dan huruf sebelumnya adalah huruf sahih yang sukun. Huruf apa itu? Qaf. Maka terjadilah nakal perpindahan harokat ain kalimah kepada huruf sahih sebelumnya. Yaitu wawu harokatnya dipindah ke qaf. Wawu harokatnya dipindah ke qaf sehingga wawu sekarang sukun. Nah. Barakallahu fikum. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketemu wawu sukun kemudian setelah itu alif sehingga wawu berubah menjadi alif. Maka ketemu dua alif, maka dibuanglah salah satu alif. Nah, yang ini penjelasannya pada bacaan berikut ini. Silakan lanjutkan Mas siapa? Abdul Futani baca. Qolam alif hafizullah iqwamun menjadi iqaumun. Harokat fathah tidak mencocoki huruf sebelumnya, yaitu waw. Maka waw diganti menjadi alif. Iqomun. Yang enggak bisa dibaca. Maka waw diganti menjadi alif. Maka menjadi hamzah, kasroh, qaf, fathah, lalu alif, lalu alif, lalu mim. Gitu ya. Lanjutan bacaan. Lihat pembahasan ibdal. Setelah itu, bertemulah dua sukun, maka dihapuslah salah satu sukun beserta dengan hurufnya. Iqomun. Nah, setelah itu bertemu dua sukun, maka ketika temu dua sukun, apa yang dilakukan? Membuang salah satu sukun beserta huruf ilatnya. Nah, itu ya. atau dengan cara apa? Menghidupkan salah satu sukun ketika sukunnya ada di huruf yang sahih. Kalau sekarang sukunnya ada di huruf ilat, maka dibuang sukun beserta huruf ilatnya, maka menjadi ikomun. Berarti salah satu alif hilang apa enggak? Hilang salah satu alif. Lanjutan. Kemudian baca catatan lagi. Nomor catatan lagi yang dibaca. Berkata Ibnu Hisham rahimahullah, yang sahih, yang kuat, huruf yang dihapus tersebut adalah huruf kedua karena keberadaannya sebagai huruf tambahan dan letaknya dekat dengan ujung kalimat. Ya, artinya apa? Di situ ada dua alif kan? Alif pertama alif yang penggantian dari wawu, alif yang kedua alif dari masdar, tambahan karena masdar. Mengerti? Mana yang dihapus? Alif kedua, yaitu alif masdar. Yang dia itu huruf tambahan, alif pada masdar. Yang apa tadi? Ikwamun. Gitu ya. If'alun. If'alun alif tambahan kan? Karena yang asli itu fa, ain dan lam. If'alun berarti alifnya tambahan. Nah, alif itu yang dibuang menurut pendapat yang sahih. Bukan alif yang berasal dari wawu. Nah, bukan itu. Barakallahu fikum. Lanjutan, Abdullah. Kemudian alif yang dibuang kemudian alif yang dibuang tersebut diganti dengan ta. Nah, tadi alif yang dibuang diganti dengan ta, artinya ada gantinya. Namun gantinya ditaruh di belakang. Lanjutan. Menjadi iqamatun. Nah, iqamatun yang tadinya iqamun menjadi iqamatun. Dari mana ta itu datang? Pengganti dari alif yang tadi dibuang. Pengganti dari alif yang dibuang. Di awal pembahasan kitab ini pernah kita bahas tentang macam-macam ta, ya. Macam-macam ta, di antaranya apa? Ta pengganti dari wazan if'alun kan? Ada itu. Nah, di awal pembahasan kitab ini. Barakallahu fikum. Lanjutan. Terkadang ta pengganti ini dihapus seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala wa iqamis shalah. Naam. Ta terkadang dihapus wa iqamis shalah. Naam. Namun ini penghapusan ini sudah bersifat sama'i. Artinya yang sudah berlaku pada mereka, mereka menghapus ada pada Al-Qur'an, hadis atau syair, maka itu yang kita tiru. Artinya itu yang dimaksud dengan sama'i, itu yang kita lakukan. Naam. Barakallahu fikum. Dan penghapusan ini terkhusus kata para ulama terjadi ketika mudhof. Wa iqamis shalah. Mudhof bukan? Mudhof. Naam. Lanjutan. Contoh i'lal, nakal, ibdal dan hadif pada isim yang berwazan istif'alun. Naam, contoh i'lal maksudnya pada kata ini terjadi tiga i'lal. Apa itu? Nakal, ibdal dan hadif. Naam. Untuk istif'al. Ya, lanjutan. Contoh istiqwam. Contoh istiqwamun menjadi istiqaumun. Istiqau, ya, mun. Lalu menjadi istiqau. Ya, istiqau itu enggak bisa dibaca. Lalu menjadi istiqamatun. Istiqamatun. Nah, antum lihat istiqwam, istiqwamun. I'lal apa yang terjadi setelah ini? Nakal harokat. Wawu dipindah ke qaf, iya kan? Menjadi istiqau, istiqau. Nah, istiqau lalu alif lalu mim. Nah, setelah itu terjadi i'lal ibdal, yaitu wawu berubah menjadi alif. Nah, iya kan? Menjadi istiqo, lalu alif-alif, mim. Gak bisa dibaca ya. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Iqlal hadaf, pembuangan huruf. Menjadi istiqo, lalu penggantian. Yang alif tadi diganti menjadi tak marbuto, menjadi istiqo matun. Nah, barakallahu fikum. Ya, yang B. Siapa ini? Ya, Mas Fauzan. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala. B. Contoh untuk ajwaf ya'i. Contohnya adya'a yudyi'u idya'un. Kemudian terjadi lal adha menjadi adha'a yudyi'u idha'atun. Ya, lanjutan. Istazyada yastazidu istizyadan. Terjadi lal menjadi istazada yastazidu istizadatun. Nah, yang sebelah kanan itu yang belum terjadi iqlal, yang sebelah kiri setelah terjadi iqlal. Iqlalnya apa? Seperti yang dijelaskan di atas, ya, terjadi nakal harokat dan juga apa? Ibdal dan juga hadaf, gitu ya. Seperti yang di atas. Hanya saja bedanya ini pakai ya. Ini hurufnya huruf ya ajwabnya. Kalau yang di atas wawu. Ya, lanjutan, Fauzan. Contoh berikutnya, nah, contoh sekarang untuk iqlal masdarnya, ya. Yudya'un. menjadi idoyun. Nah, apa yang terjadi dari idyaun menjadi ido, ya sukun, lalu alif, lalu ain, yaitu terjadi nakal harokat, ya, ya huruf ilat berharokat, sebelumnya huruf sah yang sukunnya itu dot, maka huruf ya dipindah ke dot, harokat ya dipindah ke dot, sehingga ya kehilangan harokat, maka berkumpul ya sukun dan alif, alif ya, yang alif pasti sukun. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Yang terjadi adalah ya, mengganti ya menjadi alif. Nah, setelah itu berkumpul dua alif, maka salah satu alif berkumpul dua sukun, maka salah satu sukun dibuang beserta hurufnya, yaitu huruf alif, menjadi idhoun. Setelah itu pengganti alif tadi dengan tak marbuto, menjadi apa? Idhoatun. Ya, lanjut Mas Fauzan. Contoh berikutnya istizyadun. Ya, coba di ilal seperti yang anda baca, istizyadun. Kemudian pada istizyadun terjadi, kemudian pada istizyadun terjadi huruf ilat berharokat, huruf ilat berharokat yaitu ya, sebelumnya huruf sahih yang bersukun yaitu zai ya, maka harokat dipindah, harokat ya dipindah ke zai, maka menjadi istizyadun. Ya, maka menjadi istizyai alif lalu dal. Lanjutan. Kemudian ya diganti menjadi alif. Ya, terjadi ibdal, ya berubah menjadi alif. Lalu setelah itu terjadi salah satu alif dibuang. Ya, salah satu sukun dibuang karena bertemu dua sukun. Mesti buang salah satu sukun beserta alifnya, beserta huruf tempat sukunnya yaitu alif. Lalu menjadi istizadatun. Istizadun. Karena istizadun. Dibuang satu alif menjadi istizadun. Lalu setelah itu apa? Istizadun. Alif tadi diganti menjadi ta, maka dibaca istizadatun. Ya, istizadatun. Aksanta. Ibnu Soleh. 4. Bismillah. Qala al-muallifu hafizahullah ta'ala. Yang keempat, huruf mu'tal menjadi ain kalimah untuk wazan maf'ulun, seperti yang terjadi pada maqulun dan mabi'un. Asalnya maqwulun dan mabi'un. Ya, perhatikan. Yang sekarang tempat yang keempat dari terjadinya i'lal, ya. Terjadinya i'lal apa? Nakal harokat. Yaitu huruf mu'tal menjadi ain kalimah untuk wazan maf'ulun. Maf'ulun berarti menjadi ain kalimah untuk sebelum wawu, ya, maf'ulun. Ain sebelum wawu, maf'ulun. Di situ tempat huruf ilatnya, di ain sebelum wawu. Seperti yang terjadi pada maqulun dan mabiun. Asalnya maqwulun dan mabiyun. Nah, ain kalimahnya berupa apa itu maqwulun? Berupa huruf wawu. Mabiyun, ain kalimah berupa huruf apa? Mabiyun. Huruf ya, nah asantum. Nah, lihat qala asalnya qawala. Apa isim maf'ulnya untuk qala? Maf'ulun wazannya. Maka isim maf'ulnya adalah maq'wulun. Terjadi i'lal di sini. Apa i'lalnya? Wawu berharokat. Huruf ilat wawu berharokat. Sebelumnya huruf sah yang sukun. Iya kan? Apa yang terjadi? Nakal harokat. Pemindahan harokat. Yaitu harokat wawu dibina ke qaf. Maka wawu menjadi sukun, kehilangan harokat. Dengan begitu ketemulah dua wawu yang keduanya sukun. Apa yang harus kita lakukan ketika ketemu dua sukun? Membuang salah satu sukun beserta huruf yang menjadi tempatnya sukun itu, yaitu wawu, ya. Maka menjadi maqulun. Maqulun. Berarti ada berapa i'lal di sini? Ada nakal harokat dan hadaf. Ada nakal harokat dan hadaf. Ada enggak ibdalnya? Enggak ada ibdalnya. Nah. Lanjut Ibnu Saleh. Setelah nakal atau pemindahan harokat dari ain kalimah kepada huruf sahih sebelumnya menjadi bertemu dua sukun keduanya pada wawu. Ya, maka dua wawu itu sukun, ya. Maka dihapus atau dibuang salah satu sukun beserta hurufnya. Nah, menjadi, sukun mana yang dibuang? Wawu mana? Wawu pertama atau kedua, Ibnu Saleh? Menurut antum? Wawu yang pertama atau kedua? Wawu yang kedua. Wawu yang kedua yaitu wawu pada pak wazan maf'ulun karena dia itu wawu tambahan. Gitu ya. Nah, aksantum. Lalu baca. Contohnya ba'a, asalnya baya'a, kemudian diikutkan wazan maf'ulun yaitu menjadi mabiyun, lalu terjadi nakal harokat ya dari ya, dari harokat ya bertukar dengan harokat ba, jangan bertukar, berpindah harokat berpindah. Ya domah berpindah ke ba, harokat ya domah berpindah ke ba, maka harokat ya maka ya tidak ada harokat lagi sekarang, sukun, maka ya menjadi sukun ya, sehingga ketemulah dua, sehingga ketemulah dua harokat sukun. Dua huruf yang berharokat sukun. Dua huruf sukun. Sukun bukan harokat. Sehingga ketemulah dua sukun. Iya. Yaitu mabui, mabui wawu sukun lalu ain, ya. Maka menjadi maka setelah itu dibuang salah satu sukun, salah satu sukun dan hurufnya. Nah, dan hurufnya maka menjadi mabuyun. Nah, mabuyun. Lihat di sini. Di sini enggak berhenti ya. Mabuyun enggak berhenti. Masih ada berikutnya lagi. Nah, kenapa enggak berhenti di sini? Karena enggak cocok. Huruf ilat iya sebelumnya doma, cocok enggak? Enggak cocok kan? Nah, maka apa yang terjadi? Harus disesuaikan. Ada dua cara menyesuaikannya. Pertama, ya diganti menjadi wawu, menjadi mabuun. Cara kedua, ya ditetapkan harokat ba yang dikasroh menjadi mabiun. Mana yang sebaiknya kita pilih sebelum kita baca keterangan? Apa? Ya ditetapkan lalu ba diganti menjadi kasroh. Ya, ba diganti menjadi kasroh tujuannya apa? Supaya ya-nya tetap, enggak berubah jadi wawu. Mabiun. Sebab kalau yang ditetapkan doma, maka ya akan berubah jadi wawu. Maka kita baca mabuun. Sehingga akan terjadi kesamaran antara ajwab ya'i dan ajwab wawi. Iya enggak? Kalau tadi makulun. Ajwab wawi kan makulun? Makulun ajwab wawi. Nah kalau mabuun, kalau kita baca mabuun mungkin terkesannya sama dengan yang tadi makulun ajab wawi, padahal yang mabuun di sini berasal dari ba'a, maka yang kita lakukan adalah jangan menetapkan doma, yaitu apa yang kita tetapkan ya-nya, sehingga yang kita kalahkan harokatnya kita kalahkan menjadi kasroh, menjadi mabiun, untuk membedakan antara ajwab wawi dan ajwab ya'i. Ya, mafhum? Bisa dimengerti. Nah, lihat sekarang keterangannya. Berganti bacaan. Setelah mabuiun sekarang, setelah mabuin. Mabuiun, apa bacaannya? Ya, lanjut. Hanan. Setelah penghapusan salah satu sukun beserta hurufnya, maka menjadi mabuun. Iya, setelah penghapusan salah satu sukun beserta hurufnya, maka menjadi mabuiun. Mabuiun. Lalu baca lagi. Kemudian domah diganti menjadi kasroh. Nah, mabiyun. Domah diganti menjadi kasroh, ya. Bukannya ya diganti menjadi wawu, ya. Bukan itu kan? Domah diganti menjadi kasroh, menjadi baca agar ya-nya selamat dari penggantian. Ya, menjadi mabiun agar ya-nya selamat dari penggantian. Agar ya selamat dari penggantian. Lanjut, Hanan. Dikarenakan jika domahnya tetap maka ya diganti wawu sehingga menjadi mabuun. Nah, dikarenakan jika domanya tetap, maka ya diganti menjadi wawu sehingga menjadi mabuun. Mabuun. Lalu ketika itu terjadi kesamaan antara kata yang huruf ilatnya berasal dari wawu seperti masunun dan masuhun, dan kata yang huruf ilatnya berasal dari ya seperti makilun dan madinun, tidak bisa dibedakan. Nah, itu alasannya. Ketika itu terjadi kesamaan atau kesamaran antara kata yang huruf ilatnya berasal dari wawu seperti masunun berasal sona ya sunu, atau masugun sogo ya sugu, atau makulun kola ya kulu, iya kan, huruf ilatnya berasal dari wawu, dan kata yang huruf ilatnya berasal dari ya seperti madinun dan makilun, kala ya kilu, dana ya dinu, tidak bisa dibedakan ketika itu. Kalau tadi, kalau apa, kalau menetapkan harokat doma, ya-nya akan berubah menjadi wawu. Nah, sehingga yang dilakukan adalah bukan menetapkan doma, namun menetapkan ya dengan mengganti harokat doma menjadi kasroh. Ya, catatan Mas Ridho atau Royan? Hah? Royan ya, Mas Royan. Catatan, orang-orang Bani Tamim mentasih kata yang huruf ilatnya berupa ya. Mereka berkata makyunun, madyunun, makhyutun, mabiyuun. Nah, Perhatikan catatan ini. Catatan orang-orang Bani Tamim mentashih, menetapkan ya, kata yang huruf ilatnya berupa ya. 6. Mereka berkata mabyu'un, makhyutun, madyunun, ma'yunun. 6. Barakallahu fikum. Padahal huruf ilatnya berupa ya. 6. Mabyu'un berasal dari apa? Ba'a yabi'u. Berarti huruf ilatnya apa? Ya kan? 6. Harusnya apa? Harusnya mabi'un kan? Makhyutun dari khoto yakhitu. Huruf ilatnya ya bukan? Iya. Harusnya apa? Makhitun. Kan itu. Madyunun dari dana yadinu. Harusnya apa? Madinun. Ma'yunun dari ana ya'inu. Harusnya apa? Ma'inun. Nah, namun mereka menetapkan. Menetapkan apa? Menetapkan harokat dan merubah ya menjadi wawu gitu ya. Menetapkan harokat, harokat fa, harokat sebelum huruf ilat, lalu merubah, lalu apa, merubah huruf ilat ya itu menjadi wawu. 6. Barakallahu fikum. Ini yang berlaku pada Bani Tamim. 6. Berkata penyair, penyair ini sebagai bukti syahid apa yang terjadi pada Bani Tamim. Ya, lanjut Royan. Berkata penyair, qad kana qaumuka yahsibunaka sayyidan wa yakhalu annaka sayyidun ma'yunun. Nah, di situ sayyidan itu dikasih rongga ya. Ada rongga, itu harusnya ada rongga. Rongga penggalan syair. Nah, artinya apa? Sesungguhnya kamu menyangkamu seperti sayyid. Sebagai sayyid. Yaitu pemimpin atau pemuka yang mulia. Dan aku menyangka engkau pemimpin yang terkena ain atau penyakit ain. Nah, sahihnya, sahihnya di situ ma'yunun. Nah, sahihnya apa? Ma'yunun. Nah, bukan ma'inun, namun ma'yunun. Ya, catatan sekarang. Abu Salma atau Fuad. Baca nggak Fuad? Enggak. Ya, silakan. Abu Salma. Catatan. Tak pengganti terkadang dibuang seperti pada lafadz aqama menjadi iqamun, ajaba menjadi ijabun. Nah, maksudnya buangan, maksudnya kiasnya aqama iqamatun, ajaba kiasnya apa? Ijabatun, itu ya. Pembuangan ini lanjutan. Pembuangan ini bersifat samai atau terbatas pada kata-kata yang sudah termaktub dalam literatur-literatur bahasa Arab. Nah, artinya antum jangan mengambil fi'il tertentu dimasukkan wazan ini lalu taknya dibuang. Seperti misalkan antum mengambil asoba yusibu isobatun ya. Antum bikin isobun. Ada enggak disamai di literatur bahasa Arab? Kalau enggak ada enggak boleh, jangan. Artinya kita mengambil yang sudah berlaku saja. Lanjutan. Juga telah datang samai taswih tashih wawu pada if'alun dan istif'alun beserta tasrifannya atau cabang-cabangnya seperti i'walun, a'wala, i'wala, i'walun, istahwada, istihwadan. Iya, a'wala, i'walan, istahwada, istahwada, istihwadan. Nah, terjadi tashih wawu. Artinya apa di situ? Tidak terjadi i'lal nakal. Yang istahwada andaikan di'lal menjadi apa? Menjadi istahada. Istihwadan kalau di'lal menjadi apa? Menjadi istihadatan. A'wala kalau di'lal menjadi apa? A'ala. I'walan kalau di'lal menjadi apa? I'alatan. Nah, i'alatan gitu ya. Namun telah datang sama'i bahwasanya fi'il-fi'il ini tidak di'lal, tidak terjadi iklal, maka kita ikuti, kita terima apa yang berlaku pada mereka. Padahal kalau melihat pada kaidah ini masuk dalam kaidah, masuk dalam kaidah yaitu terjadi iklal nakal harokat, mengerti? Nah, maka kita katakan istahwada, jangan kita katakan istahada. Maka kita katakan istihwadan, jangan kita katakan istihadatan. Nah, jangan itu. Karena itu yang berlaku. Nah, barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Alhamdulillah kita malam ini bisa menyelesaikan subbab keempat. Besok malam insyaallah kita akan memasuki subbab kelima, yaitu al-hadfu, penghapusan. Nah, i'lal berikutnya apa? Al-hadfu i'lal bil-hadfi, i'lal dalam penghapusan huruf. Nah, barakallahu fikum. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, maka kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.